Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali kajian kita pada sore hari ini yaitu pembahasan tentang mulakhas al-fiqhi ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang adab babun fi adabil masyi ila shalah. Bab tentang adab berjalan menuju ketika akan melaksanakan salat. Dan sebagaimana yang telah kita lewati dari adab-adab ketika akan melaksanakan sholat, dikatakan oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, fa idza masyaita ila al-masjid liyuaddi as-shalah ma'a jama'ati al-muslimin falyakun dhalika bisakinah wa waqar. Ini ketika engkau akan mendatangi masjid, akan melaksanakan sholat ma'ajamatil muslimin, faliyakum dalika bisakinah wa waqar. Maka datangilah dengan sakinah wa waqar. Dikatakan oleh al-alamah fidhahullahu ta'ala bahwa sakinah hiya tu'maninah wata'anni fil masyi, tenang perlahan-lahan ketika akan mendatangi salat. Wal waqar dikatakan oleh hafizahullah taala itu ar-razana wal hilm wa ghadd al-basar wa khafd as-saut wa qillat al-iltifat. Wal-waqar yaitu ar-razana. Ini seorang ketika mendatangi masjid akan melaksanakan sholat, dia dalam keadaan ar-razana, baik tingkah lakunya. Ghadd al-basar, menundukkan pandangannya, tidak melihat yang haram. Wa khafdus saut, yakni tidak berteriak-teriak, memperkecil suaranya, yakni jangan berteriak-teriak. Wa qillatul iltifat, juga jangan memperbanyak iltifat. Lirik sana ke sini. Sebagaimana dalam hadis, idza uqimatish shalah, dalam lafaz yang lain, idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza uqimatish shalah famshu wa alaikumus sakinah. Apabila salat dilaksanakan, dalam riwayat yang lain, apabila kalian mendengar iqamah, maka datangilah kalian dalam keadaan sakinah. Apa-apa yang kalian dapatkan, maka salatlah. Wa ma fatakum fatimmu. Apa-apa yang lewat, yang luput, maka sempurnakanlah. Naam. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, kita teruskan kembali dari adab-adab seseorang ketika menuju ke masjid untuk melaksanakan salat. Qala hafizahullah ta'ala, fa idza wasalta bab al-masjid faqaddim rijlaka al-yumna 'inda ad-dukhul. 'Inda ad-dukhul, sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna wa idza kharajta min al-masjid fabda birijlika al-yusra. Min hadits man? Idad. Idad dari mana? Min hadits man? Kemarin sudah sebutkan. Pas 4, pas 3, Khalid, hadis man? Tak perhatian? Irfan, min hadis man? Min hadis Anas bin Malik. Min hadis Anas bin Malik, minas sunnah. Idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Naam. وقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب وافتح لي أبواب وافتح لي أبواب فضلك وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. Berkata حفظه الله تعالى, ketika engkau masuk ke masjid, yang dahulukan kaki yang kanan ketika akan masuk. Wa qul, ucapkanlah bismillah. A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, ucapkan bismillah. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim, ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, sultanil qadim, kekuasaan yang abadi, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, hadis ini dari hadis sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Min hadis Abdullah bin Amr bin As, min hadis Abdullah bin Amr bin As, rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wal hadis hasanahu Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih. Hadis dihasankan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih, kama fi al-Jami' as-Sahih. Seperti di Al-Jami' as-Sahih, kepunyaan Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaih. Juz kedua halaman 7. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza arada al-khuruj, ketika engkau akan keluar, qaddim rijlakal yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Wa qul, dan ucapkan doa seperti doa masuk tadi. Ucapkan doa seperti doa masuk tadi, kemudian yang terakhir waftah li abwaaba rahmatik. Naam. Itu diganti dengan waftah li abwaaba fadlik. Naam. Bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Naam. Wa dzalika li anna al-masjid, dikatakan oleh Hafizahullah taala, dikarenakan masjid, ini dalam masjid mahalur rahmah, tempat-tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk, minta kepada Allah rahmatnya. Allahumma waftah li abwaab rahmatik. Naam. Wa kharij al-masjid, dan di luar masjid mahalu rizq, tempatnya rizki. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapkan waftah li abwaab rahmatik. Bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Waftah li abwaab fadlik, afwan, waftah li abwaaba fadlik, bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Wa huwa fadlun min Allah, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana terdapat dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih, dari hadis min hadis Abi Humaid atau an Abi Usaid. Naam. Dikatakan dalam Sahih Muslim, an Abi Humaid atau an Abi Usaid radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik, وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُولْ أَلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. Nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Humaid atau dari hadis Abi Usaid, bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila kalian akan memasuki ke masjid, ucapkanlah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Nah. Boleh kalian baca doa yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan fidhahullah taala. Boleh juga doa yang ringkas tadi dalam hadis Abi Humaid atau dalam hadis Abi Usaid, itu hanya mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dua-duanya jaiz. Boleh yang di sini dalam kitab disebutkan. Nah, ini juga sama hadisnya sahih yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari hadis Abdullah bin Amr bin Aus yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dihasan oleh Syekh Mukbil. Sedangkan dalam hadis Abi Humaid dan hadis atau hadis Abi Husayd, itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika akan masuk, ucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, ketika keluar, wali aku ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dari karuniamu. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Nah, kalau yang ini lebih pendek. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim lebih pendek. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud lebih panjang. Qala hafizahullahu ta'ala, faida dakhalta masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyyat al-masjid liqoulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Di antara adab-adab seseorang ketika akan melaksanakan salat, ketika memasuki masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atain, janganlah duduk sampai dia melaksanakan salat dua rakaat. Sampai engkau melaksanakan salat dua rakaat. Tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Sehingga dinamakan salatnya salat tahiyatul masjid. Salat menghormati masjid. Naam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, janganlah duduk kecuali dia salat dua rakaat. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Iman. Sudah lewat hadis ini Ibnul Hakam. Anak kelas 3. Kelas 3 sudah lewat ini. Ahmad. Hadis Iman Ahmad. Aina ikhwan. Hadis siapa? Khalid. Yang lain. Adam. Pas empat. Senang. Adam, hadis siapa ini? Adam. Ini hadis siapa ini? Ida dakhala akhdubul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Mari. Ini hadis Abi Qatadah. Nah, min hadis Abi Qatadah. Ahsanta. Min hadis Abi Qatadah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ida dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala, thumma tajlis tantadhirus shalah. Kemudian dia duduk. Kemudian duduklah. Naam. Thumma tajlis, kemudian kau duduklah. Tantadhirus shalah. Tunggu salat. Naam. Wal yakun hala julusika fil masjid lintidari salah mushtaghilan bidzikrillah wa tilawatil quran. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, thumma tajlis tantadiru salah, kemudian kau duduk tunggu salat. Wa takun hala julusik, dan jadikanlah keadaan dudukmu ketika di masjid menunggu salat mushtaghilan bidzikrillah, disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa tajannubil abas, dan menjauhi al-abas. Al-abas itu sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini abas. Contohnya akan dicontohkan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala. Katashbikil asabi' wa ghairih. Katashbik al asabi' wa ghairih. Tashbik seperti ini. Ini namanya tashbik. Menyatukan jari jemari dari tangan kanan dan tangan kiri. Ini namanya tashbik. Namanya tashbik. Nah. Katashbik al-asabi wa ghairih, seperti tashbik asabi dan juga yang lainnya. Yang lainnya dari sesuatu yang abas. Nah. Kesibukan yang tidak ada manfaatnya. mainan atau yang lainnya, yakni baik ketika menunggu sholat atau bahkan dikatakan oleh Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih juga menjauhi syai' abath ketika sholat, sesuatu yang sia-sia, sibuk dengan membereskan bajunya ketika sholat. Ini syai' abath ketika sholat dibunyikan. Ketika sholat disibukkan dengan syai' abath, pegang lagi, kemudian dipegang lagi seperti ini, kemudian beberapa lagi dipegang lagi, rakaat pertama, rakaat kedua terus dipegang seperti ini, jenggotnya panjang terus dipegang. Ini syai' abath, ada manfaatnya, disibukkan. Nah, imamahnya sholat kurang miring ke kanan dikit, kelebihan, baik lagi, terus. Ini syai' abath. Yang ketika sholat ini dinamakan syai' abath, yang tidak ada manfaatnya, disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Kalau gatel ya wajar, gatel garuk lah. Kenapa? Karena gatel harus digaruk. Sedangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya hilangkan. Dinamakan syai' abath. Buka ini, musikin lagi, misalkan yang lainnya. Nah, ini disibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Taib. Faqad warada an-nahyu anhu fi haqqil al-muntadhir as-salah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yashbukanna fa inna at-tashbik min asy-syaitan." Nah. Faqad warada an-nahyu, sebagaimana datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menunggu sholat dengan tashbik seperti tadi, yakni bahasa Indonesia-nya seperti namanya menganyam lah, jari jemari satukan, jari jemari kanan dan kiri disatukan tashbik. Nah, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah seorang kalian di masjid menunggu sholat, fala yasbuqanna, maka janganlah tashbik. Fa inna tashbik min asy-syaitan, karena tashbik termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Nah, akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaihi fi dhaifah nomor 6815. Nah, dan di sana terdapat hadis yang lain dalam hadis Abi Hurairah tentang larangan tashbih. Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi fil irwa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma ata al-masjid kana fi shalah hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani fil Irwa, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi," apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, "tsumma ata al-masjid," kemudian mendatangi masjid, "kana fi shalah," dan dia dalam salatnya, "hatta yarji'a," sampai dia pulang, "fala yaf'al hakadha," janganlah melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah syabbaka baina asabihi, seperti ini, menyentuhkan jari jemarinya. Karena ini minasyaitan. Baik. Amma man kana fil masjid li ghairi intidari shalah. Sedangkan man kana fil masjid, seorang yang berada di masjid, lighairi intidari shalah, dan dia bukan untuk menunggu salat, sudah selesai salatnya, fala yamna'u min tashbikil asabi', maka tidak dilarang seseorang tashbik asabi'nya. Misalkan sesudah sholat, fahada jais. Nah, sudah sholat jais. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama min as-shalah. Naam. Karena di sana terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid, mengumpulkan jari jemarinya di dalam masjid ba'da ma sallama, ketika sudah salam, selesai salatnya, min as-shalah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kisah ketika Nabi alaihissalatu wassalam, hadis ini ma'rufnya dengan hadis Dhul Yadain, hadis yang dimana Nabi alaihissalatu wassalam lupa dalam sholatnya. Nabi alaihissalatu wassalam lupa dalam sholatnya. Dalam hadis sebutkan buhra wa asar, disebutkan juga di Umratul Ahkam, ada di bab sujud sahwi, hadis pertama, bahwa Nabi SAW seharusnya melaksanakan 4 rakaat, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian Nabi SAW berdiri mendatangi di dekat mimbar masjid, ada tongkat di situ dekat. Kemudian Nabi SAW syabbaka asabihi, mengumpulkan seperti ini. Nabi melakukan seperti ini. Nah, ini kemudian ada yang mengatakan ini Dhul Yadain, dina lakobnya Dhul Yadain, mempunyai tangannya panjang, ya. Ini sehingga lakobnya Dhul Yadain. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sengaja sholat dipendekkan? Nabi mengatakan, saya tidak lupa dan juga sholat tidak dipendekkan. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, dan para sahabat yang lain mengatakan, naam ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat lagi berdiri dengan para sahabatnya, kemudian sujud sahwi. Syahid dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi sudah salam, Nabi syabbaka baina asabi'ihi, sehingga setelah sholat fahada jais. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih bawwaba, memberikan judul. Nah, ada judul dalam Sahih Bukhari. Nah, bab tashbik al-asabi' fil masjid wa ghairi. Tashbik asabi', mengumpulkan jari jemari di dalam masjid dan juga di luar masjid. Nah, kemudian Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih menyebutkan hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha. Kemudian وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Nabi menyerupakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Ini bataknya, ini ada jendelanya, ada atapnya. Coba kalau rumah tidak ada atapnya, hujan, bocor, banjir. Sehingga Rasulullah SAW memisalkan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menokang satu dengan yang lain. Kemudian Nabi syabbaka baina asabihi, seperti ini. Yani saking eratnya dari mu'min dan mu'min, seperti asabih, disatukan. Ini dalil bahwa diperbolehkan di luar, sesudah sholat, baik di masjid ataupun di luar masjid, at-tashbih seperti ini. Allah Ta'ala alam. Kita teruskan lagi insyaAllah Ta'ala pembahasan tentang adab mendatangi ketika akan melaksanakan sholat, insyaAllah Ta'ala, pada pertemuan berikutnya. Naqtifi lahuna subhanakallah wa bihamdik Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.